أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. والله أعلم بما الذي أنزلناه nurunkeun isun agung huing kitab atawa huing Al-Qur'an li Allah darapun yantah orana nangar ucap siraka baing lepad innama unzila enging pastine den turunkeun opo Al-Kitab bukita bala ta'ifataini ingatase golongan norok Al-Yahudi wan Nasoro tegese Yahudi lan Nasoro ming koblina alet tetap saking sadurunga isun sadaya wa in lan satuhuna kalakuan mukhaffafatun mutawi inaiku mukhaffafah min azzakila wa ismalan utawi isimain mahzupun iku kang den buang inna gisa satuhuna ingsun sadaya kunaiku ana ingsun sadaya andirwasatihim sekini ngadar seto'ifatayin kirwatim tegesa macane kita beto'ifatayin lagu filin iku yatika ngarawaru li adami ma'rifatin na orana waru ingsun sadaya laha kadue dirosa ilaisat bilugotina kena orana naya dirosa iku tetap kalawan lugot ingsun sadaya au takulu lawan أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. والله أعلم بما رد أو تقول أتوا أنتم أرجب سرك بلو أن لمن تتبب ساتون إنسون سدايكو دن ترون كنين أتس إنسون سدايا أبو كتاب lakunna maka yakana ingsun sadaya ahda iku kang leuwih nuduhkeun minum tini mangsaking ta'ifatain lijudati azhanina kenal handap pirang-pirang mati ingsun sadaya faqad ja'akum bayyinatun maka teman-teman tekakum insiraka bayyinatun opo pertelaan bayan tegese pertelaan mirambikum saking pangeran seraka bewahudan lan pitu dua rahmatun lan rahmat liman itaba'a kada ongkangan nuti amanhu ing Al-Qur'an faman maka utesa paman ella adun tegese orana sepagang suwiji azlamu iku kang leuwih zalimi man kadzabati nimang saking ongkang ngagorohkeun yaman bi ayatillahi kalawan saka ayat Allah sadapalan mengo yaman arba tegesa mengo yang manana saking ayat ilai sana jizi besok bakal ngawalas ingsun agung alladina ingong akeas dipuna kang pada mengo ya alladina kabean ayatina saking sake ayat ingsun sadaya su al-azabi ing alane siksa ayat sadahu tegesa sanate azab bimakan kalawan barangkang anaya alladina kabeas dipuna iku mararengo ya ladina kabe nyeritakeun tentang perdebatan munazaroh antara Kanjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Di mana para kufar Quraisy teh ngaku bahwa anjeunna hukum-hukum meunang ti manehna ti Gusti Allah. Tantangan ku Kanjeng Nabi. Setelah ditantangan teu menge ja memang nyana mah lain meunang ti Gusti Allah, meunang ti hawa nafsu nasoraga. Nu mantap dilanjutkeun ku Gusti Allah caritaanana make jeung ningali ka arah carita Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para kufar Quraisy anu teu percaya ka aing bahwa aing pangeran teu percaya ka anjeun sebagai rasul aing. Bari manehanna teh ngaku-ngaku nyieun hukum teu pajar ti aing. Kaula nu agung tepan geus mere kitab ka Kanjeng Nabi Musa Taurat bentukna. Tah, ieu teh untuk menyempurnakeun bagi jelema-jelema nu jieun ka hadiat. Jeung ngajelaskeun likulli syai'in. Kana setiap perkara nu dibutuhkeun, bahkan menjadikan huda wa rahmat. Ituduh jeung rahmat buat orang-orang Bani Israel. Supaya la'allahum orang Bani Israel teh yu'minuna biliqai rabbihim percaya bakal kapanggih jeung pangeran. Eta baheula Bani Israel teh dibere kitab kuari ge wa hadza ya Al-Qur'an teh kitabun anzalnahu mubarak kitab nu ku kaula diturunkeun anu piluh keberkahan. Fattabi'u hai ahli Mekah bejakeun tuturkeun di Al-Qur'an wattaqu sing sieun jaga kekupuran la'allakum turhamun abeh maneh meunang rahmat ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dibanding-banding ku Gusti Allah baheula dibere Zabur, kebelah dieuna dibere Taurat, kamari Kanjeng Nabi Isa dibere Injil, kuari Al-Qur'an tuturkeun yeuh Al-Qur'anul Karim. Tah kufar Quraisy nu nentang teh anu majar maneh aing menyekelan Taurat, majar maneh aing menyekelan Injil, kuari diturunkeun Al-Qur'an teu nurut. Untuk menjaga imej engke di akhirat teh nyana berdalih di hareupeun Allah, maka diturunkeunlah ayat ieu. Ya, nu matak diturunkeun kitab suci Al-Qur'an teh antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina besingke begitu disidang di Rabbul Jalil. Wahai para kufar Quraisy kunaon maneh teu iman ka Allah teu iman ka Muhammad sebagai rasul, pan maneh make teu iman. Padahal mah setiap kitab nuturunkeun ka dunia Zabur wajib nyaritakeun rasulna tentang sifat Kanjeng Nabi urang di kitab Zabur aya. Taurat rasulna kudu nyaritakeun sifatan-sifatan nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad aya dina kitab Taurat. Injil diturunkeun dina kitab Injil, rasulna kudu nyaritakeun nabi akhir zaman adalah Muhammad. Kurang kumaha? Besi engke berdalih di hareupeun Allah nyana besi ngomong kieu. Lah Gusti nu mantak abdi teu iman ka Muhammad sebagai utusan Gusti teh jagening kami mah atuh teu dibere kitab. Innama unzilal kitabu pastina teh aya lian diturunkeun kitab teh geuning ala taifataini ngan kadua golongan doang al-yahudi wan nasara. jaka migenya ho kitab Yahudi teh Taurat kitab Nasara teh Injil mingkoblina memeh kami jaka kami mah geuning teu dibere kitab tah beusing dalil ngawak-wak model eta Allah nurunkeun Al-Qur'anul besing kenyana di hareupeun Gusti Allah ngomong kos kitu Gusti abdi mah teu iman ka Gusti teu iman ka Muhammad teu lantaran kitaban ja kitab-kitab nu aya mah nu dibikeun Taurat ka Yahudi nu dibikeun Injil ka Nasrani memeh kami teh geuning kami teh kapan wae in kunna sanyanyana kami mapan andir wasatihim lago filin teri sama cak kitab Taurat lantaran Taurat mah basana teh bahasa Suryani atau Ibrani bisa kami teh maca Injil lantaran Injil mah bahasana bahasa Ibrani kulantaran kami mapan bahasana bahasa Arab dibere Taurat bahasana Suryani atau Ibrani dibere Injil bahasana bahasa Ibrani ku ayana sakitu kami teu bisa teu iman ka Muhammad soteh oh kitab kami mah beusi ngawak-wak seperti eta Allah nurunkeun Al-Qur'anul deuk lumpat ka mana coba hayu dek lompat ka mana ku harinya teu iman ka Allah jeung teu iman ka Kanjeng Rasulullah dek ka hujah naon di hareupeun Allah moal beres aya kitab kahiji nomor kadua nu mantak Quran diturunkeun teh ya la taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum ulang ngarar omong kieu manehanna lamun teh mah tetep beuh ka kami kabehan diturunkeun Al-Qur'an teh lakunna ahda minhum niscaya kami leuwih nuduhkeun tibatan taifataini tibatan Yahudi tibatan Nasrani supaya ulah ngomong tos kitu kan lamun teh diturunkeun Al-Qur'an mah nya lah bisa ngomong di hareupeun Allah Gusti lumantak abdi henteu iman ka Muhammad teh jauh kitab hayu kulantaran kitab memberikan penerangan-penerangan anak sulit lau anna unzila alaina mun aya mah nu kitab nu diturunkeun ka kami niscaya kami ge bakal leuwih nuduhkeun tibatan Yahudi tibatan Nasrani pan oh ieu mah Gusti kitab nu mantak Allah nurunkeun Al-Qur'an tah deuk ngomong naon sia deuk ngomong naon ku ari Taurat bahasana hese jang hulu sia cak Allah lataran sia mah urang Arab Taurat mah Ibrani diturunkeun ku aing Al-Qur'an bahasana bahasa Arab ieu sia Injil bahasa Suryani hese sia lataran sia mah pan bahasa Arab diturunkeun Injil bahasa Suryani hese macana dibere ku aing tah kitab Al-Qur'anul Karim Qur'an mah Arab alif lam ra tilka ayatul kitab kadituna naon Qur'anan Arabia, Qur'an Arab. Bahasa Arab tah neuk naon sia hayu ngomong. Hayu geu kumaha coba sia hayu. Hayu deuk ngomong naon sia. Sia teu iman ka aing, teu iman ka Muhammad. Besi bajarkeun teh aing teu nurunkeun kitab lantaran Taurat mah bahasa Ibrani hese di bacana. Injil mah bahasa Suryani hese di bacana. Pan sia urang Arab, wae di mah tah diturunan ilkal Qur'an bahasa Arab Qur'anan Arabia. Ayo, deku mas ya. Nggak semua bisa ujah deku mah. Deku mah, nu mantak cek Gusti Allah. Faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Maka tu jelas nyata yakin datang karanjen kabebayinatun penjelasan mirrabikum ti pangeran anjen wahudan jeng pitu dua rahmah jeng rahmah bagi jelema nu nuturkeun ka Al-Qur'an de kurang kumaha deui Al-Qur'an dumantak moal aya pang bego-begona jeng pang zalim-zalima pang boloon-boloona pang buang ka warah bang ka warana pang biadab-biadabna naon deui coba awal deui faman moal aya hiji jelema lamun leuwih zalim leuwih goblok leuwih tolol leuwih boloon buang kawara miman kazaba bi ayatillah tibatan jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Allah subhanahu wa taala moal aya jelema pangzolina pangtololna tibatan jelema anu ngabalieur menyo tina ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Yahudi bolon mengo tina ayat suci Al-Qur'anul Karim. Itu Nasrani bolon lantaran nyana ngabalieur tina ayat-ayat suci Al-Qur'anul. Eta nu pangbolon bolonana. Ai ulang, urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Budak tolol. Konghucu goblok. Protestan. Aduh bener kami paman atuh walai di jelema nu pangzolim-zolimna. Pangblon-blon tiba teh jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ngabalieur tina ayat suci Al-Qur'anul Karim. Blon atuh nyana ti eueuh diayakeun ku Allah, ku ari aya dihirupan ku Allah, dirizkian diurus ku Gusti Allah, aing nyembah lain ka Allah. Bolon teh. Jehi supageto nyana. Pae amprok jeung Gusti Allah, dijejeleh sia ku Gusti Allah sakumaha tadi. Kupar kures anu sakitu guaragahna. Bicarana luar biasa pasehatna, dijejeleh engke mah. Deuk ngomong naon deui si aja aing nurunkeun Al-Qur'anul Karim. Hah? Kafir nu teu percaya ka Al-Qur'an pangzolim-zolimna jelema. Di Indonesia mah alhamdulillahirabbil alamin urang ge kuari maca Qur'an, ngadengekeun urayanana. Ngan lamun dibawa ka nagara urang ge termasuk goblok bintolo. Mun dibawa ka nagara lantaran nagara urang teu make Al-Qur'anul Karim. Disebut negara demokrasi liberalisasi. Hayang bebas liberal ngaranana. Terpisahlah agama jeung negara. Iya di negara urang koskie lain make negara Al-Qur'an. Padahal mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan Amerika menyebutna negara Islam ka Indonesia teh, Belanda nyebutna negara Islam ka Indonesia teh, Inggris nyebutna negara Islam lantaran mayoritas, tetapi horeng barang sup ka negara. Hiji poin-poin acan Qur'an nu diselapkeun di negara. Jadi urang mah kuari rakyat mah masing-masing. Negara mah negara bae dipimpin ku Amerika demokrasi. Tah, pancak tadi ge. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa shadafa anha. Moal aya jelema nu pangblon-blon mah tibatan jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim jeung ngabalieur tina ayat. Geus puguh Yahudi jeung Nasrani mah di Indonesia pamarentahna ngabalieur kana Al-Qur'an. Geus pamarentah teh pamarentah bohong. Cak Qur'an lain cak kula, heulanan cak Qur'an heulanan. Nu kuari jadi camat-camat bloon. Bupati ablaul bloon. Gubernur abla-abla-abla. Bloon. Presidenna abla-abla-abla-abla-abla. Kurang dia jadi ngabalieur di Al-Qur'an. Dia teu make nagara mah. Terpisah nagara teh jeung agama. Teu meunang nagara make Al-Qur'anul Karim. Urang masing-masing. Di negara demokrasi mah kos ieu. Domantak deuk aya kemajuan kumaha walah aya lantaran teu jelas hukumna. Hukum buatan manusia dimodif ku manusia. Bisa iya, bisa tidak. Lantaran aturan nu jelas. Geus sabaraha jelema nu korupsi biasa-biasa bae. Duit rakyat dicokot ku nyana, Dracula diisap duit rakyat teh. Masalah. Sekian triliun. Dijelaskeun deui masyarakat nyao sial aing usaha aing nu mayar sugan teh deuk ngarapian dileg-leg ku nyana pantabah leuwih tibatan orae koros. Iya kumaha moal beres nagara satungtung teu make Al-Qur'anul Karim lantaran nu pae nu maean teu dipaehan deui nu maling teu dipotong leungeuna nu korupsi diantepkeun disel setahun dua tahun Tommy diadili. Di sel minggu aya kabar di bui minggu berikutna nyana naik kapal udara ningali Indonesia blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek kapalna American Tommy Winata. Ya Allah aya di Cikupa ge aya ngan misah Tommy Tommy Winata Winata maksudnya Tommy jeung Winata tengah hiji tukang es tama ieu mah kapalna merek Tommy Winata tah de kumaha tuh nah juga mah biasa bae di hotel aya kapanggihnya na pancena statusnya di bui kos gitulah di Indonesia hukum teh jang jelema jelata jang rakyat boho maling kotok mah irung irung misah irung kunaon eta di pepuhan maling kotok masyaallah ai gayus malingnya sabaraha 600 triliun kok biasa bae 600 triliun boho mun dibalikeun ka cendol dibagikeun ku ari diburulukeun jelema waduh ngojay de cendol bare heotan tuit kunaon cendol gayus mantep cerkena ieu ya Allah ya Rabbi Karim eh sejarita kenana eta kakara kiji encan deui du lain-lain nu kamari diperpajakan sabaraha sabaraha kana korupsina ai sabaraha tuh ai hehe bod sabaraha bod tuh nyahonya nya bejabaran pandingnya geus terlalu jauh meureun kaluhur teuingna mun kukula disebutan terlalu loba di tahun 2000 ka dieu ambalaya koruptor-koruptor teh geus teu mahi dina naon karangaranna catetan ieu mah sesuai jeung kanyaho urang gubernur urang ibu atut wawan sabaraha coba korupsi masyaallah kan eta teh di sekitar provinsi di kabupaten atuh pokona mah asal aya be celah-celah tergantung gede jeung leutik da atuh meureun di desa sakitu ayana sakitu korupsi di bupati mah kabupaten rada gede-gede deui di gubernur atuh gede-gede deui atuh komo di kabinet mah ka dituna oh nu urang teu nyaho ge ambalaya hey de kumaha ieu keur carita nagarana bongan teu make Al-Qur'anul Karim maju kumaha tuh teu ku kumaha aja eta memenang kesepakatan urang ieu mah keur carita urang agama Islam mayoritas Islam kunaon atuh teu berusaha ngadirikeun urang make aturan-aturan Islam oh cai abeh ngeunaheun atuh pek bae aya abeh ngeunaheun mah korupsi terus-terusan pamalingan dianteup makin menjadi-jadi memang di negara demokrasi mah imamna Amerika urang mun neuleuh imam Amerika perjudian makin ditingkatkan di negara demokrasi perzinahan tahun 2000 banyak tercatat anak-anak zina 60% di Amerika teh pezina-pezina kelas SD dan SMP eta geus 60% eta tahun 2000 tahun kadieu nu tingkatan 18-19 tahun geus hese nyaritakeunana maka inilah undang-undang pemerintah Amerika teh supaya diamankan engke aya penampungan anak jadah. Aku geus kitu di negara demokrasi di urang geus teu menutup kemungkinan engke di ujung-ujung nama aya lantaran neuleuh tatangga urang sieureuneh geus terlalu loba anu tanggung jawab kan diangsongkeun ka lurah, cak lurah sial amat. Eta emang nyanana nu sial deui. Malah begitu diangsongkeun kunaon ka aing? Apan buatan ente sawareh? Ieu aing mah ceulina doang cak lurah. Hayo coba ka camat dan lain sebagian emang kuari camat teu loba nu zina di Tangerang di Kabupaten Tangerang nu kula nyaho bae mun dibejakeun muringkak bulu. Nu kula nyaho bae camat nu zina. Nyaho kula mah lain lalaga. Sombong amat cenah kiai aing keur sombong-sombong. Bener ae aing mah. Keheula cenah kiai nyahona ti mana? Awewena pendatang ka aing. Yeuh, menta cai. Yeuh. Ndak ka mana lompat sia. Ayo sia ku aing nyaho jasa. Ditanya ku kula perbuatan siapa? Duh cenah Pak Kiai jeung Pak Camat. Camat mana mah dibejakeun, itu adalah rahasia. Ngan nyaho bae asa bare camat loba jasa lah. Lurah, atuh kopo lurah mah. Pokona geus ambalaya lurah. Pemda. Loba. Kunaon? Henteu tanggung jawab awewe menta cai ka kula. Supaya ngaradaek tanggung jawab batu kiai cenah teh. Kadanan cenah ngawin kula mah atuh ieu bae anak nu lahir dibiayaan punyana. Saha ieu? Si A. Naon statusna eta kitu? Ih, teu kumaha. Teu kumaha ka luhur ka ditu. Lah cenah sing bibisanan bae kiai, aing keur bibisanan bibisan keur asli-asli. Jalain rahasia tah di zaman Soeharto kok muat tuh, Pak. Di zaman Soeharto kula sok nyarita baepan di Cipanas teh aya kalibah. Perumahan anu para menteri aya di dinya. Nu urang make kendaraan aya soraan ge ditangkep. Teu meunang urang mun make motor, make mobil soraanna rada tarik ka dieu teu bisa. Sebab aya beberapa menteri dinya keur istirahat jeung syaitan-syaitan. Ewer, jauh pan gula batu pan ulin teh lain di Tangerang wae, di Cipanas, di Cianjur, ulin teh ngaji. Pan nyaho ka dinya atuh sambilan. Di Bandung lila, di Garut lila, Tasikmalaya lila. Nah, aya perumahan elit lah di Cipanas. Kula asup ka dinya jeung urang Cipadas, ieu imah saha menteri anu naek deui ka dinya, ieu imah saha menteri anu naek deui ka dinya, ieu imah saha menteri anu. Tah di dieuna ieu penjagana wauh teu meunang lah aya motor nu tarik-tarik eta zaman Soeharto. Aya soraan tidak boleh. Mobil motor anu soraan kencang teu meunang, kudu nu soraan. Kabeneran kula mawa motorna geun kenceng soraanna ditangkep ku cenah, tidak boleh. Udah kalau mau jalan aja ke sono, ieu motor enggak boleh. Sebab terganggu para penggede-penggede. Dah didinya belah ditu urang aya ciloto belah ditu neuleu ka arah ditu ieu aya imah agreng jasa saha Besan Soeharto dehe haju ka dinjana lain naik mobil make pesawat brek di Lim Siliong imahna di ditu Lim Siliong. Besi hayang nyaho hayu jeung kula. Ngan datang ka ditu atuh aing mah teu waos si Allah ka ditu. Di dari itu boga aya rima. Kula keur gaji palak mah heula di ditu tah. Nyaho ieu imah si anu ieu imah si anu ieu imah si anu dideuleuk ku kula awewena ganti-ganti. Eta zaman Soeharto. Bohoho. Kasus Tommy jeung Raya Romantir, Maya Romantir. Kasus Tommy jeung babaturan Maya Romantir. Kayus Tommy bah, eta kepala negara boga anak kos kitu menteri-menteri nage Alhadin Sawa. Sarua. Eta taun baheula atau komo taun ka dieu. Selantaran ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Eueuh zaman kecuali leuwih bobrok sanggeusna. Keur ieu mah loba kiai anu masih kene anti dibere ku Golkar kuaripan geus kuluhum. Baheula masih kene aya imbung ah dibere ku bupati imbung-imbung dibere ku partai imbung kunaon masih kaganggu ibadah ketengenaheun diukna lantaran cak surah guru lamun urang hayang diuk teteg sing hade dahareun jeung pakeanana lamun urang make BHS meunang di bupati teteg meunang 100 bagi maca selawat tengah peuting. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad alladzi tunji nabihi min jamilah. Mah bupati ya, nang di bupati samping BHS menang tilu ba. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad alladzi tunji nabihi min jamilah. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim. Galak galak kadeuleuna bagus menang ti bupati lantaran menang ti APBD moal beres ya menang ti zakat bikeuneun ka fakir miskin dipake ku kiai teu teceuli datang ka ngeunaheun pake maca selawat da bae mentak guru geus amanat ulah sok dipake moal ngeunaheun ibadahna aya keneh tah baheula mah nu kitu kuari kuari ayo coba malah bangganya menang ti bupati wuh teu menang ka toel ku batur hook kiai ondo atau makus gitu bangga budak uguh temawaan karena ibadah itu keseluruhan kiai nukus gitu nukamari imah lo banu amanat sih hade ceng nyah tarima bayi dapil bala tapi dipakai mah ulah lo baken nih guru-guru orang nu amanat gitu sih hade neka Allah ulah diracunan ku nukus gitu kuarima belajar ke pendopo belajar lumayan baliknya sok dibadah sebarah kabun kerja sama juga aja pendi lu mantak beki kolot beki blon kayaknya nama itu gak ada duit turku sekarang hari itu ya Allah huis geus kejembut-jembut dan bisa husu ibadah iya bakar carita kamari ieu masih keneh di Garut masih keneh amanat sing hade ceng kakula guru kula Sing hade pakaian terutama sok mere lah atau tarima bae ngan ulah dipake. Almarhum Abah datang kapet eta samping bu bagus jasa dihanap begitu kula kitu bebeja eta samping bugis bagus amat dicokot ku sia ulah dipake kunaon gitu nanti bupati je pan ulah dipake bikin bae ka batur ai batur meunang batur mah okeunnya seperti ka kula ulah sia moal beres engke ibadahna terus guru-guru urang nu lain deui di Jawa Tengah Jawa, masih kene aya nu apik itu kuari hayu kuari coba urang ngagenggereukeun geus sok bupati geso sia ngolos suci sia wawar teh urang bugura wawaroan jadi jadi bae pudolihan itu barang atuh lah kada itu lah ya artinya salah sahijieun ieu mah keur carita cerita kabok brokan makin ka dieu hayu coba tarasa aja kurang baheula mah nu mabok desa etik wari ambalaya berarti kan tina dua kepala satu ulama dua umaro hayu nu baheula mah nu maling teh rada sieuneun kene kuari mah geus teu asa-asa nu korupsi baheula masih perhitungan kuari mah kuabehan korupsi deh kumaha makin jahat nu mantak lamun Pak Adam Malik bae boga simpenan nu sakitu dibanggakeunana begitu maot kayaoan pan simpenan Pak Adam Malik nu sakitu Pak Adam Malik dihebat-hebat boga simpenan atuh komo zaman iki wede uwis lah ora ana rem make wede wis blong kabeh kira-kira gimana bagaimana bangun kita kampanye masih yang membungin kayaknya kuari mah daftar abdi bae nu ngadoana abdi bae nu kampanye na tangkorak siya merilana iya artinya rusak berarti cenah lamun kiai ulah sokaju ibadah bae pan nagara ge kudu dicekel mun nu terjun terus ya terjun ka ditu pikir kotak siya terjun soteh lamun ngagugulukeun Al-Qur'an ari ieu mah lain ngagugulukeun Al-Qur'an ngagugulukeun Yahudi. Lamun sia ngagugulukeun Yahudi jeung Nasrani deuleukeun pondok pasantren sia moal kemal deui atur kajen ku kumaha ge. Bangun ku sia make duit ti pamarentah. Di cenepan ngadirikeun agama. Sia niat sia ngadirikeun agama tapi sia salah nu didirikeunana lain agama, demokrasi. Moal eceul atuh kajen ku kumaha. Cenah ieu mah pan yayasan, aya yayasan masa bangsa. Sabang sa tamasa nagara. Hai pondok pasantren mah murni ndeuk ibadah ka Gusti Allah Al-Qur'anul Karim kitabna cak kitab haram-haram, cak Al-Qur'an makruh-makruh, cak mah wajib-wajib. Eta bae. Urang leuleumpangan ka pamarentah ka ditu maksudna secara praktis ilu lamun henteu niat deuk ngarobah, cilaka deuk tipilueun. Kada Gusdur mah deuk niat ngarobah. Nya nama dek dirobah ku aing gucara aing mah lalaunan mantak begitu teu mampu ngeusan geus buriang badina cak Gus Dur mah lain hahajaun cak Gus Dur horegana bareng ancup ka jero orang koros melulu jarnya weh di nagara orai loba kalajengking loba bayongbong loba weh cina aing geus jengke cak Gus Dur teh geus parares jasa mantak begitu dek di kitu bantu ku wabehan teh cak Gus Dur los orai koros kabeh tah kadieu mantak ku ari mah geus kareu itu tah geus ku eta keur dibacakeun make bahasa urang jadi mah nu ngajina urang lembur mah lulu pah urang lembur mah kudu dikitu-kitu hese teu ngartieun nya mah make bahasa politik teh teu ngarti pan lamun bahasa lembur mah tangkap dia bahasa lembur ai bahasa politik mah lain amankan dia padahal lamun urang lembur mah amankan pajar amankeun kumaha bae padahal mah tangkap kene bego terus saya pakai bahasa politik mah teh saya pakai bahasa intelek mah teu ngarti urang ketos mah amankeun urang tangkep mantak geus garjing urang lembur mah maning koski beledak beduk urang make bahasa intelek mah teu ngarti ka harti bahasa tangkep jeung bahasa amankeun eta kene sarua bae ngan sopan bahasa lemas halus tuh Naila fakarjakum bainatum min rabbikum wa hudaw wa rahmah faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allahi wa sadafanha walaya jelemanu lewi zolim lewi biadab lewi blon tibatan jelemanu ngebohongkan ke ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim jeng balir tina ayat-ayat suci Allah mantak urang mah moal kebel deui pae sia de ulah dibalieuran Al-Qur'an komo nu geus kolot mah mah ambeuan embun-embunna geus bau kuburan gas jana ge geus kudu leleumpangan ka kuburan di mana aing geus kudu kitu sabenerna mah ye lain haju nonton TV gedegeun aki teu gadenge dangdut tah ulah garadeng sia blon teh si aki-aki ulah kitu geus tareuman HP piceun tas beh kongkorongkeun baca tilok geus kolot lah kudu sadar Al-Qur'an aing dek nuturkeun Al-Qur'an duh geus kajeun batur mah batur bae nu kuari keur terlena di DPR di MPR sabodo geus lain urusan aing ieu kan sebuah negara kajeun geus aing mah ka Allah bae geus kolot aing umur aing geus 70 taun 60 ye duh kumaha mun isuk pageto aing paeh diplongkeun hate tinggalkeun eta aing di ka Allah kuari geus sebab nu pangzalim-zalimna batan jelema nu ngebohongkeun ka ayat suci Al-Qur'anul Karim ye berarti aing baca Qur'an riba-riba baca Qur'an haram-haram beres geus aing kita ngadirikeun negara Islam ye aing teu mampu geus aing moal milu aing teu pede sakumasi bae demokrasi losing bener bae si aing ngadoakeun aing mah deuk aing bae jeung Al-Qur'an tah mun bisa kos kitu bae sorga teh jelema organ aja ente kampanye los leg-leg gus ya kampanye pan kitu amat keur ieu mah pan jadi tokoh keur ieu aing ceng ngaji aing keur ieu mah kuari mah geus ngaji ji atuh pan mah haji mah tokoh kajen ku kumaha ge di Golkar teh tetep bae kudu ngahandetan mong haram ternyata ente ieu mah aya jang ongkos mah gede teletik sial tah si aji bloon orang yang perhitungan kene. Aduh, agak-agak buruk. Eta aing mah dibere teu aing membung aing mah. Dibere tetep aing mah geus tobat aing mah. Toreng ta mah. Doraka lain Quran teh mah kos kitu bae. Paingan kiai sok nyurah bae. Partai mah akur bae kabeh ge. Ngan syukur ngalalaga doang segala Islam segala naon. Orenganan jahe teu buktina mah jahe barang ku aing dirandapan bener. Geus, moal milu aing mah. Engke deuk milih teu kumangke bae. Kana aing moal bae heulanan ku ari mah. Kampanye moal, naon moal aing mah. Dahar moal, isi moal. Wah, ieu Ki Haji kudu dikagrogol geuni mah Ki Haji. Pepegatan. Geus, maca Quran. Bu, rapih. Tata dina aing bobolokot milu ejreg-ejregan engkei-engkei yang di partai baritunya ho aing teh horeng kuari barang geus nyaho mah horeng kos kieu seri kagus baca Quran salat merapi geus ulah kukumaha teh lantaran memang bentuk negara na kieu geus eta sakadar jang sorangan kak bae jatuh urang ngoyak-ngoyak negara nu sakieu keur meujeuna kikian moal kuat sakadar jang sorangan bae aing mangamankeun diri aing we di akhirat engke ketika aing dipanggil ku Gusti Allah ngaran aing disebut ku malaikat disanghareupkeun di hareupeun naon ngaran-ngaran timbangan mun aing ditimbang amal dibere bukuna dua buku bagus diteundeun di katuhu buku jore diteundeun di kenca aing ka di dinya tuh bertimbang mun bagus bareng ka dieu mun goreng ka dieu mangkaning aing hirup di partai tiba heula boh lain ngagugulukeun agama geus aing mah kuari mah geus tobat ka Gusti hampura Gusti baheula mah teu nyaho abdi teh ayeuna mah geus nyaho moal Gusti tah eta kakara geus aman teu mah kos kitu mah aman tuh geus deuk dikumahakeun nagara urang geus kos kitu atuh demokrasi sih bener atuh demokrasi lah kuari geus aya calon presiden nu pijadieunana geus aya kuari dipilih teu dipilih ku rakyat geus bakal si eta saha cenah kiai pokona si eta bae lah henteu bae nyaho bae engke bae henteu bae seutik bae engke bae tuh kuari nyaho ente kamari ieu anu kampanye hasilna loba teu menang nu cicing bae tak gering menang komo nu di DPD mah nyandak teu ieu teu itu teu ieu teu kok menang anak atut kabeh naik padahal malah mun dihitung dihitung eta suarana eueuhan kok bisa naik tuh wallahu alam shawab kitulah kaayaanana si A nu kudu menang suara loba dihandap kok henteu si B ketika eueuh suaraan kok jadi seperti etalah permainan ngaranna ge tuh nu mantak eta urang kiai endek milu ngagugulukeun nu kitu. Hah, kiai mah keur carita kiai nu cekelan Al-Qur'an nu kudu jujur jeung adil. Ulah wae ka Al-Qur'an nu dipakena jujur jeung adilna bae lah di bab eta. Haju milu ka dinya. Ngegejebur tuh kiai kos itu. Teu make kada Al-Qur'an leuwih zalim. Jelema anu ngabohongkeun ka Al-Qur'an etalah anu pang zalim-zalim. Haju lain sakadar sakitu. Kumaha tuh? سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون والله أعلم بمرض بكاء ngabalas kaula nu agung alladzina yasdifuna kajelema nu ngabalir tina ayat-ayat kaula siga deun mantak orang ulah ngabaliran Al-Qur'an gade keur carita urang ancul-ancul bae tapi ngabalieur mah ulah kade datang ka ngahalal-halal barang haram ngaharam-haram nu halal kade omat jasa beda jelema mabok didahat téh mah ngaharamkeun ngan ieu mah ka jurung ku nafsu jeung nu ngahalalkeun kana eta mabok cilaka murtad ngaharamkeun riba aing geus sebenerna mah nyaho ieu teh riba kreditan model kieu teh ngan ka jurung ku hawa nafsu jeung nu ngahalalkeun riba cilaka sia ngahalalkeun riba beda mantak kuari kebablasan jeung lah ngaji riba-riba kreditan mah tumal maju nagara kos kitu mah aing mah teh nyaritakeun maju nagara maju sia de ka neraka tah de ka sorga geblong urusan nagara balik urusan ai urusan nyana tah mah itu satung-tung memang di negara demokrasi apa udag-udag baik kumana negara kumana bari itu maju datang ke kuari ketika Bung Tomo yang ditaken kepemudaan anak bangkitlah wahai pemuda berjuanglah wahai pemuda kurang terus dirayakan hari kepemudaan tiap tahun di negara miliaran modalna taruhlah kuari hasilna ayah kemajuan hasil daripada kitu ngahayu kena Bung Tono untuk memajukan negara jauh kie bae terus malah beki acak-acakan jeh atuh dudu ge hasil lah lain ngarayakeun anak beda jeung muludan muludan mah diban jeung jajabang muludanana jaba hasilna tapi di negara mah urang ngarayakeun ku ari proklamasi demokrasi 17 Agustus woi kabehan hasilna mana jebeki bok-brok wari hasilna bae hasilna mana di sakolaan bae ge baheula mapan urang teh dibere nyaho presiden urang teh ieu wakilna ieu menterina aya sekian menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri kehutanan menteri kelautan kabeh nyaho gubernur urang di ST keneh ge dibejaan gubernur Jawa Barat gubernur Jawa Tengah gubernur Jawa Timur gubernur Kalimantan dibere nyaho bupati urang nyaho anak urang kuari bupati urang saha nyaonya emang teu diwae henteu tanyakeun SD anu teu nyaho SD anu teu nyaho teu nyaho mun bayaran mah bayar teu menang telat iba keur carita berarti kan mundur di zaman kula leutik bae dibere nyaho ku guru teh ye palinter baheula mah kuari teu nyaho mun ditanya gubernur urang teu nyaho bupati urang teu nyaho komo eta mah bangsa hari naon hari naon hari naon libur libur bae teh ye libur hari naon teu nyaho budak libur isukan ditanya saya libur abang naon emang tadi bejar gue henteu tanyakeun guru da pak emang libur ya emang hari apa enggak tahu saya juga sararial kalian guru lagi teu nyaho dan paigan murid da teh nyaho Masya Allah. Sanajazil ladzina yasdifuna ayatina. Kaulan wagung bakal ngabales ka jelema anu mengo ngabalieur tina ayat kaula. Teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim baik seluruh Al-Qur'an maupun sebagian-sebagian cara sebagian-sebagian organisasi anu nyaritakeun harus disurtil Al-Qur'an itu yang ini sudah tidak relevan lagi, yang ini baru bisa dipakai. Acak-acakan, awas ya, sana jazilladzina yastifuna an ayatina su'al adab, bakal diberi siksa paling dahsyat luar biasa. Amerika teh akan diurang teh ngeseun jasa ye. Negarusakeun Indonesia teh heseun lain lalagaan, lain lalagaan. Seselehnya na. Ningali kronologina geura teh awal. Mulai kuari dimodernkeun pondok pesantren, satu sisi bagus. Tapi dibalik eta aya tujuan teu bagus Amerika teh. Ternyata teu berhasil keneh bae, tetep masih kokoh keneh bae Islam di Indonesia. Masih kene hese di kutakatikna. Oh, ditinggali ternyata salafina masih kuat jasa. Iya, urang kudu bersyukur ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Anu geus nancegkeun di dada umat Islam Indonesia kateguhan jeung kakuatan. Jawa Timur Sunan Ampel, Jawa Tengah Raden Patah, di dieu Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah, Banten Maulana Hasanuddin. Masih mengakar ka dieu ketika dioyang-oyang ka salapanana tetep bae. Masih kene, wah kene hebat. Nurunkeunlah Amerika jil. Jaringan Islam liberal, Islam supaya diliberalkeun. Mulai Nurholis Majid ngayakeun kegiatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hampir asup ka Tangerang. Ketika deuk asup ka Tangerang, ayalah tokoh Tangerang nu kakula, inget takula harita bulan Ramadan. Pak Kiai izin enggak akan ada debat Kiai Nurholis Majid. Di mana? Di anu cenah. Dan Pak Kiai harus hadir. Aing daripada hadir mendingan ngamuk aing di dia. Kok begitu sih Pak Kiai? Kagetun nyana. Kenapa diadakan di sini di Tangerang? Jangan coba-coba di Tangerang mah. Maksudnya aing mah ngagos nyana doang padahal tuani atuh. Eta geus ACC Nurholis Majid teh diadakan malam Minggu. Hari teh debat dengan tokoh Tangerang kula. Teu bisa. Jangan, haram, jil dia. Nanti cilaka orang Tangerang. Bahaya ini. Terjadi alhamdulillah. Nu ngayakeuna orang perumahan. Begitu diusulkan ke tokoh-tokoh. Pak Kiai ngamuk katanya, ntar bagaimana kalau jamaahnya ke Solo. Jadi sieun, padahal mah kulang agos doang. Ntar mingguan seakan saya undang semua ke Solo. Sieun, Nurholis, jangan-jangan ntar mati kita katanya. Padahal baik, dikondang saha. Mual bisa tiap bulan puasa pada teman, tapi sih dengan itu terjadi. Iya, kemudian Abdallah, kemudian dari 50 nu jadi tokohna adalah Nurholis Majid. Masya Allah, panggil ku Gus Dur, debatlah jeung Gus secara intern. Eleh Nurholis Majid, jangan usah dikembangkan. Apa itu cik Gus Dur? Ngapain begitu? Kita aja. Oh, dicarekannya nak. Udah, ketokohanan doang dimunculkan. Adapun jilna tidak boleh ku Gus Dur. Ketokohan mah bener. Bahkan hampir bae jadi presiden pan Indonesia. Mun ada jadi presiden, wah tuh acak-acakan di urang. Bisa-bisa masjid dibombardir kabeh, gereja diaya-ayakeun. Kumaha emang nyana mah seluruh agama baik sesuai dengan informasi Amerika. Di gereja Amerika nyaritakeun bahwa seluruh agama adalah baik dan yang terbaik agama gereja. Tadi Amerika nyana endek nyampaikan gitu sebab nyanalah corong. Untung masih kena ayah Gus Dur. Kuari coba, namun ayah deh kumaha. Jahe saya kuari mah tulang nangis tu bisa diangkat deh Gus Dur, tu bisa dihudangkan deh. Nu ayah kuari karar ya kan nu ayah. Nah ieu keur carita sesele akhirna aya 5 tokoh dipanggil ku Amerika. Teu perlu kukula dicaritakeun ngaranna lantaran eta teh anak-anak kiai Jawa Timur jeung Jawa Tengah bawa ke Amerika. Nu tatadina nentang begitu wallahu aalam. Sebulan kemudian diskusilah jeung Nurholis Majid di Amerika. Akhirna jadi kesepakatan baliklah ke Indonesia lain anak kiai laleutik eta teh anu bergelut di negara. Masya Allah, untunglah saat eta masih aya almarhum Gus Dur. Panggil ku Gus Dur kabeh, ada apa kamu di Amerika ini wah gak usah dikemang. Ingat Mesir negara Nabi, Mekah negara Nabi, Palestina negara Nabi, Indonesia negara wali. Wah, tuh bisa ngomong ku Gus Dur. Alhamdulillah datang ke kuari masih saya seleh kena. Oh, kan kamari ndak eta, ndak sertifikasi apa kumaha gitu. kiai teh kudu make sertifikat. Yeuh, urang nanaonan gitu eta hayo. Jeh. Atuh Pak Haji bodoh ieu bagas boga ku hari sertifikat. Bisa digadekeun jeung nama kabang. Nanaonan eta. Musyawarah lah terutama NU tamanu nentang. Eta kan dibalik eta Amerika. Anu tadina teroris ieu teh neuk menyudutkeun Islam ortodok, Islam salafi. Nu kesulitan nya sampaikeun maksudna ulah berjuang harus pake sertifikat. Ah, ditentang. Untung NU tau masih eksis keneh. Tidak boleh cek NU walaupun Muhammadiyah saat eta aya saeutik. Tapi ketika musyawarah NU jeung Muhammadiyah dua organisasi eta menentang. Alhamdulillah aman. Apa-apaan ini? Coba eta. Urang mencarita di Indonesia baheula terus-terusan Amerika menggerogoti. Par detik ieu geus teu dianggap lain salafi mah satu-satunya yang harus dihancurkan salafi kumaha. Nya geus bingung ngancurkeunna. Maksudna bingung teh kieu, ieu pondok salafi ya. Ha, tina awi tina kayu. Ha. Bong. Naon karana-arana? Rubuhkeun, dirubuhkeun. Eueuna naon kiyaina? Leles geus dirubuhkeun sapira awi. Aing mah keur carita kayuna teh tolos geus dirubuhkeun. Baralik nu ngarubuhkeun nya deui. Atuh jarang jodoh ya tugas kitu sapira kawagahan ngaji alif beja berbab beda beda sapira kos kitu. Yen deui survei deko ada lagi. Emang mau apa? Ini enggak boleh. Lantas udah ini harus dirubuhin lagi. Dirubuhkeun deui. Baliknya nya deui. Salami matu bari mah. Itu hese-hese amat. Temenang, cek nyadatnya kos gitu mah. Itu di juru masjid mah gak ngaji nak. Iya kuburan, iya juru masjid. Alip jabar ngis babari baik. Temenang didinya, emang kunaon gitu. Itu deket kuburan, iya gak aja. Si ya kuain dipites kan abis babari dikubur gitu. Kesulitan. Lain lalagaan. Ayah sababara tokoh Amerika anu geus bejeluduk ka dieu dukukula nyaritakeun bahwa aya 50 ieu teh nu berjuang kristenisasi di Indonesia kiriman ti Amerika ka dieu talar Al-Qur'anul Karim. Kita datang ka kiai-kiai dibagi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ieu ka karak pulau Jawa doang, encan di luar mah geus dipersiapkeun kunyahna. Mantak kula dibere beja. Ah, datang ka imah aing geus sadia kampak sia. Geura datang sia ka imah aing. Bener bae datang. Datang ka imah dikirim ku kula ka Haji Pendi. Sono ka rumah Haji Pendi. Bener datang ka imah Haji Pendi, datang ka ditu meureun nyuluh Haji Pendi pajar jawara pajar. Padahal mah pencet tuh bisa naon tuh bisa. Endahan minta ongkos dong balik ka ditu geus. Aman. Emang ngahaja ku kula disetel. Aing daripada ngobrol jeung nyana mending bawa ka ditu ka pondok. Ya beneran Haji Pendina keur make cempak hideung. Sieuneun nyana, geus geter-geter. Geus datang geus. Masya Allah, tanya lagi kan nyana, minta ongkos dong, minta ongkos mah diberes, be. Wajib pendi, inggris, beres, inggris, nyawa diberes nyontek tapi itu mah. Jangan peliti ya, itu sebenernya mah, asli lah mah, nyawa diberes nyontek tau ongkos itu. Iya, sana jizilah, jadi loba. Kuari orang lamun cerita, gereja terbesar di Tangerang, mungkin di dia bakal ayah deh. Nggak kumah, emang kos iya di negara demokrasi mah terus mah. Wah, persaingan. Kiai na dirapuh-rapuhkeun, ustad-ustad na dirapuh-rapuhkeun. Geus teu bisa ngomong cau. Cau. Atu bongan ngompong kira pemerintah. Nyana geus berdampingan jeung pemerintah. Geus sese. Gaung. Baheula Banten ku Kiai Bustomi pohara gagahna. Kuari geus eueuh gaungan deui kumaha deui. Tinggal lagi tadi geus alhamdulillah sakitu geus aya deui tapi kan kadeuleu kerapuhan-kerapuhanana Jawa Timur Jawa Tengah sarua bae ieu mulai ketika geus kadeuleu sihungan mulai sret deuk kumaha deuh terus bae urang ningali sejarah Spanyol beuh sedih jasa ningali Palestina sedih jasa termasuk Mesir sedih jasa. Ngan di negara Mesir melantaran kuat ulama na tetep baik ribut etak mempertahankan keislaman ribut etak lain berita nuka urang lain asli nadi gitu lantaran nuboga sumber berita adalah kuari orang Yahudi urang ma di alas berita geus nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun. Jadi urang mah teu puguh ku ari teh informasi teh. Neangan nu asli teh hese ku ari. Urang kamari rada boga nu asli ti Gus Dur geus eueuh. Mentak hese. Nah, ieu ku ari urang teh hirup di negara Indonesia dipimpinna ku Yahudi, mayoritas masyarakatna Islam, Al-Qur'an dibaca teu bisa didengungkeun di negara. Artinya undang-undang jebolan ti Al-Qur'an kabeh Yahudi. Urang kuari masyarakatna diserahkeun ka urang, betah kos kitu, silakan bae. Teu betah, kumaha jalan keluarna? Ngan sakadar sakitu urang mah kuari sabodo. Nu jelas urang pakelah Al-Qur'an secara pribadi-pribadi. Lantaran ancaman Allah sana jizil ladzina yasdifuna, aing bakal ngebales ka jelema nu ngabalieuran ayat tidak. Dina ayat-ayat aing awas ya su'al adab, kana siksa nu parah, nyerira jeung dahsyatna bima kanu yasdifun, ku sebab maranehanna ngabalieur tina Al-Qur'anul. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, dibere teger, dibere yakin ka Al-Qur'anul Karim, sehingga urang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak urang insu urang dibere kararuat jeung talaleger nanjeukeun agama Allah melalui kitab suci Al-Qur'anul Karim, sehingga jaga di akhirat sabondor urang aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang zuruna wallahu a'lam bissawab.